بعد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، النقد خير من النسيئة، pembayaran tunai kontan itu lebih baik daripada nasiah, pembayaran yang ditunda. Nah, jual beli tunai lebih baik daripada jual beli dengan cara kreditan, kata mereka. Nah, ini kias yang dilakukan, yang diutarakan oleh orang-orang yang lebih mementingkan dunia, yang tertipu dengan dunia. Jawabuhu, jawabannya, ini sanggahannya, annahu idza tasawa an-naqdu wan-nasi'atu fan-naqdu khairun. Fan-naqdu khair. Kalau memang sama keuntungannya antara naqdu yang tunai dan yang kreditan, pembayaran yang ditunda, kalau sama hasilnya, yang diperoleh sama, fan-naqdu khairun, yang tunai jelas lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih terasa. Nah, ini terasa hasilnya, ini melihat, langsung melihat hasilnya, itu lebih baik banyak hal. Itu kalau sama jual beli apa saja, transaksi apa saja. Kalau yang namanya, kalau hasilnya sama antara yang di pembayaran tunai dan pembayaran yang sifatnya nasiah, tunai lebih baik. Wa in tafawata, tapi kalau keduanya berbeda, wa kanatin nasi'atu akbar wa afdal fa hiya khairun. Kalau berbeda, sementara an-nasi'ah itu ternyata lebih besar, lebih utama, maka tentu lebih baik daripada an-naqdu. Keuntungan tunai cuma 10 juta. Yang nasi'ah bisa 150 juta. Mana yang dipilih? Tentunya 150 juta walaupun cuma sebulan, dua bulan. Makanya dikatakan oleh beliau, wa in tafawata, kalau keduanya berbeda, di mana nasi'ah lebih besar keuntungannya, jauh lebih utama, maka tentu nasi'ah lebih afdal, lebih baik. Fa kaifa, lantas bagaimana? Wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafasin wahidin min anfasil akhirah. Sementara dunia dari awal semuanya, dari awal sampai akhir, sebut apa kesenangan dunia, sebut semua yang ada di dunia kesenangan-kesenangannya dari awal sampai akhir, itu tidak ubahnya seperti satu nafas, satu tarikan nafas dari nafas-nafas akhirat, satu kali tarikan nafas. Ini dunia dibandingkan dengan akhirat tentu tidak ada artinya. Sedangkan tadi keuntungan yang misalnya, keuntungan yang seandainya dia menunda mungkin 1 bulan atau 2 bulan, dia dapatkan keuntungan 250 juta, sementara kalau dia tunai cuma dapatkan 10 juta, mana yang dia pilih? Tentu yang 250 juta. Jelas lebih banyak, lebih baik. Nah, hitam di atas putih. Apalagi Al-Qunal, transaksi akhirat juga hitam di atas putih. Tertulis, tercatat di dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Berita transaksinya yang mengadakan, yang apa namanya, penghubungnya, transaksi yang ini, transaksi akhirat ini sangat mulia. Afdalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ashtara minal mu'minin, Allah membeli. Ini transaksinya tercatat di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil. Qala kama fi musnad Ahmad wa Tirmidzi, seperti disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, min hadis Al-Mustawrid Ibn Shaddad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia kalau dibandingkan kepada akhirat, illa melainkan, kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji', falyanzur bima yarji'. Dunia dibandingkan dengan akhirat itu seperti salah seorang kamu mencelupkan satu telunjuknya, jarinya, ke dalam laut, lalu dia tarik. Berapa yang tinggal dan berapa yang terbawa dari air laut itu. Yang terbawa itu, itulah dunia. Yang tersisa, itulah akhirat. Tidak ada bandingnya. Fa'itharu hadhan naqdi ala hadhihi nasi'ah. Oleh karena itu, mementingkan hadhan naqd, yaitu dunia ini, mendahulukannya, mengutamakannya, melebihkannya dari akhirat, hadhihi nasi'ah, min a'zamil ghabni wa aqbahi al-jahl. Oleh karena itu, mementingkan dunia yang seperti ini keadaannya dibanding daripada akhirat, melebihkan dunia daripada akhirat, mendahulukan dunia daripada akhirat, itu adalah sebesar-besar ghadan. Ghadan itu orang transaksi yang pengennya untung, tahu-tahu ternyata tidak dapat untung, rugi. Wa aqbahil jahl, dan seburuk-buruk kejahilan. Sangat parah. Wa idza kana hadza nisbat ad-dunya. Idza kana hadza nisbat ad-dunya bi majmu'iha ila al-akhirah. Kalau seperti ini pula jenis 6 penisbahan, perbandingan dunia dengan seluruh isinya, keadaannya, ila al-akhirah, juga jika dibandingkan kepada akhirat, fama miqdaru umril insani bin nisbati ilal akhirah. Lantas betapa pula, bagaimana pula ukuran, timbangan, artinya perbandingan antara waktu, umur manusia dibandingkan kepada, dinisbahkan kepada akhirat. Fa ayyuma aula bil aqil, mana yang lebih utama bagi orang yang berakal? Yang kita hidup di dunia ini seperti orang yang hidup di waktu, batasnya apa? Dari mungkin dari pagi sampai duha. Waktu yang sangat sangat singkat. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seperti itu dibandingkannya kehidupan dengan kehidupan dunianya dengan akhirat. Dia merasa seolah-olah dia baru hidup dari pagi sampai sore, atau sebagian waktu duha. Sangatlah sekejap. Fa ayyuma aula bil aql, mana yang lebih berhak, yang lebih pantas, yang jadi dipilih oleh orang yang berakal? Itarul ajid fi hadhihi al-muddah al-yasirah wa hirmanul khair ad-da'im fil akhirah. أم ترك شيء خطير صغير منقطع وانقرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية له لعدده ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده. Mana yang lebih utama bagi orang yang berakal, yang harusnya dia pilih? Mementingkan al-ajil, hal-hal yang artinya sifatnya segera, fi hadhil muddah yasirah, dalam waktu yang sangat singkat ini, wahirmanul khairid da'im fil akhirah, tetapi terhalang dari kebaikan-kebaikan yang abadi di akhirat, atau dia tinggalkan segala sesuatu yang hakir, yang rendah, yang segera terhenti, yakni yang ajil ini tadi, dunia ini tadi, untuk dia ambil, untuk dia yakni meraih sesuatu yang tidak bisa dinilai, yang tidak bisa dinilai, artinya terlalu luar biasa nilai, nah tingginya, kedudukannya, kemuliaannya, keutamaannya. Wala fatarallahu, dan tidak pula terlintas, tidak pula terbayangkan. Wala nihayata li adadihi, tidak pula ada batas dalam bilangnya ini, jumlahnya. Wala ghayata li amadihi, dan tidak ada batas waktunya. Mana yang dia pilih? Ketika dia tahu anak seperti ini keadaannya, sedangkan nasiah seperti itu luar biasanya. Waktu enam yang hidup, waktu hidupnya cuma sepenggal yang sangat singkat, mana yang harusnya dia pilih? Ayyuma aula bil aqil, mana yang seharusnya dipilih oleh orang yang berakal? Dia mementingkan dunia dengan segala sesuatu yang serba cepat dia rasakan, tapi kehilangan kebaikan abadi, atau dia tinggalkan yang rendah ini untuk mengambil sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ternilai harganya, nilainya, tingginya, yang tidak pernah ada batas waktu dan bilangannya, jumlahnya. Mana yang dia pilih? Nah, orang yang berakal tentu akan memilih yang besar keuntungannya. Dalam urusan dunia pun kita demikian. Nah, dalam urusan dunia pun kita demikian. Kenapa dalam urusan akhirat kita setengah-setengah? Kan nanti disebutkan dalam apa? 6. Pelajaran apa namanya? Bab-babnya berikutnya beliau menegur kita. Kalau dibandingkan dengan para sahabat yang sama keadaannya dengan kita. Sama-sama sakit, sama-sama senang, sama-sama melarat kadang-kadang. Nah, bahkan mungkin dibandingkan dengan mereka, gizi kita lebih baik, keadaan kita lebih baik daripada keadaan mereka. Tapi nahnu jami'an baina taqsir bal tafrid wal am. Ini keadaan kita. Kita sudahlah kita dalam keadaan yang taqsir. Nah, yakni kurang, serba kurang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bahkan juga tafrid. Nah, ya, menyia-nyiakan, suka menelantarkan. Nah, tapi ada rasa aman di dalam diri kita. Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kan Maha Pemurah. Allah kan Maha Baik. Ini selalu yang terlintas sehingga merasa yang ya udahlah. Serba kurang yang kita lakukan. Ini yang di orang yang berakal, dia akan mementingkan urusan akhirat. Dan dia akan berusaha, walaupun mungkin sedikit, tapi dia berusaha untuk betul-betul amalan-amalan yang sedikit itu bernilai di sisi Allah. Terisi dengan mahabbah kepada Allah, keikhlasan, rasa takut, khauf, dan raja. Qala wa amma qawlul akhar, adapun ucapan orang yang lain, ada orang yang lain mengatakan, la atruku mutayaqqanan limashkukin fih, saya tidak akan tinggalkan sesuatu yang yakin, yang sudah pasti, untuk mencari yang meragukan, masih ragu-ragu, masih belum pasti. Apa yang belum pasti yang dimaksud di sini? Akhirat. Apa yang sudah pasti yang dia maksud di sini? Dunia. Kan jelas, sekarang saya bisa makan, saya bisa dapatkan harta, saya bisa dapatkan rumah, saya bisa dapatkan pekerjaan, saya bisa dapatkan pasangan. Pasti kan? Sesuatu yang pasti. Saya dapatkan ketenaran, saya dapatkan kedudukan. Yang maskuk, entah, belum tahu. Bagaimana keadaan saya nanti di sana? Dapat bidadari atau enggak? Dapat surga atau belum tahu gitu. Ini menurut dia. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, imma an takuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulihi. Tinggal kamu pilih. Kamu berada di antara keadaan yang mana? Merasa ini kamu berada di dalam di atas keraguan, ragu terhadap janji Allah, ragu terhadap ancaman Allah, meragukan kebenaran kejujuran para rasulnya, atau takunu ala yaqinin min dzalik, Anda meyakini itu semua. Yakin dengan janji Allah. Yakin dengan ancaman-ancaman Allah. Yakin dengan jujurnya para Rasul. Pilih keadaan kita untuk memperbaiki diri kita. Kenapa kita selalu lambat, selalu malas untuk urusan akhirat? Tapi untuk urusan dunia kita semangatnya luar biasa. Mencari ilmu itu juga urusan dunia. Akhirat amalnya. Ya, ilmu itu juga dunia. Ya, al-amal akhiratnya. Nah, jadi banyak ilmunya, masya Allah, hafal ini, hafal itu, subhanallah, tapi tidak ada amalnya, percuma. Nah, qala fa in kunta ala yaqin, kalau Anda merasa yakin, fama tarakta illa dzarratan ajilatan munqati'atan faniyatan an qurbin li'annahu mutayaqqanun la syakka fihi wa lan qita'a lahu. Kalau engkau berada di atas keyakinan, yakin tenang, janji Allah itu pasti, ancaman Allah itu pasti, para Rasul itu benar-benar jujur, yakin tenang itu, maka tidaklah engkau tinggalkan, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, melainkan sesuatu yang daratan ajilah, sesuatu yang ajil, sesuatu yang segera, munqati'atan faniya, segera putus, fana, ankurdin, dengan cepat, akan cepat hilang. Yang kamu tunggu, yang kamu tinggalkan, yang kamu biarkan, yang kamu telantarkan, yang tidak kamu ambisi kepadanya adalah zarratan ajilah, hasil yang ajil. Munqati'atan faniyah, sesuatu yang fana, yang pasti berhenti. Kehidupan dunia ini pasti berhenti, apa yang kita peroleh pun pasti berhenti. Fana an qaribin, an qurbin, segera hancur, pasti segera lenyap. Li'annahu mutayaqqan, karena ini perkara yang pasti, dunia ini pasti lenyap. Nah, terlalu hebat kita mencari dunia, urusan dunia, ada dua kemungkinannya. Dua kemungkinannya. Dunia itu yang lenyap atau kita yang lenyap? Iya. Dunia itu yang lenyap atau kita yang lenyap? Kita yang lenyap apa? Masya Allah. Berusaha dengan segala macam cara, sakit. Tidak bisa merasakan hasilnya. Uang yang dikumpulkan jutaan tadi untuk berobat. Apa yang dia nikmati? Nah, atau dia mati. Jadi bagian, apa? Jadi rebutan keturunannya, anak cucu enam, ahli warisnya. Apa yang didapatkan? Nah, atau dunianya itu hilang, dirampas orang lain. Belum sempat dia mencicipi, terbakar rumahnya. Dicuri orang harta simpanannya. Tanahnya dirampok orang. Apa jadi? Nah, makanya mereka mengatakan la tiban aishin madamat munaghasatan bidikaril mauti wal haram. Tidak ada kebaikan, tidak ada enaknya hidup bila kesenangannya itu dibayang-bayangi oleh dua hal ini. Kesenangan hidup itu dibayangi oleh ketuaan atau kematian. Kan alangkah sedihnya, kerja masya Allah, yang kasihan ini kan kadang-kadang yang mengharapkan pensiun di masa tuanya, ya, menanaman modal, masya Allah, kerja luar biasa. Nah, alasan untuk anak cucunya dapat pensiun. Apa yang dia dapatkan? Yang mestinya dia kegiatan seperti tidak ada, apa namanya? Nah, rasa nikmat apa yang dia dapatkan dengan dia habis di masa tuanya dia mendapatkan uang tersebut? Mau diapakan? Nah, alangkah ruginya. Nanti kalau sudah tua sakit-sakitan, uang itu untuk berobat. Ya, tidak dia utuh menikmatinya. Tapi kadang-kadang orang bukan yang sekarang ini orang bekerja dia seperti itu. Nah, baik. Qala rahimahullah, wa in kunta ala syakkin, kalau engkau merasa ragu, ragu dengan janji Allah, ragu dengan ancaman-ancaman Allah, ragu dengan apa? Jujurnya, benarnya para rasul. Kalau Anda merasa ragu tentang itu semua, faraji' ayatir Rabbi ta'ala. Coba rujuk lagi, ulangi lagi, baca lagi ayat-ayat Allah. Al-Qur'an ad-dallata 'ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi fima akhbaru bihi 'anillah. Lihat lagi, baca lagi ayat-ayat Allah yang menunjukkan tentang keberadaan Allah, yang menerangkan tentang kudratullah, yang menerangkan tentang masyiatullah, wahdaniyatullah, dan jujurnya para rasul terkait dengan apa yang mereka beritakan mengenai Allah. Watajarrat, bersihkanlah diri, tuluskan, murnikan. Ya, jangan ada tendensi lain ketika merujuk itu, membaca tersebut. Betul-betul harapkan untuk mendapatkan yang hakiki, yang benar. Waqum lillahi nadhiran aw munadhiran. Bangkitlah. Karena Allah lakukan itu semua, imma Anda menyebut sebagai nadhir, meneliti, melihat atau munadhiran, dialog dengan diri sendiri. Nah, hatta yatabayyana lak, sampai jelas bagimu, anna ma ja'at bihir rusul anillahi fahuwal haqq alladzi la syakka fi. Sampai jelas bagimu bahwa apa yang dibawa oleh para rasul itu tentang Allah itu adalah al-haq yang tidak ada keraguan padanya. Coba lagi, tuluskan niat, bersihkan hati dari segala macam tujuan lain, betul-betul mengharapkan hidayah dari Allah, dan meneliti untuk mencari kebenaran. Nadhiran wa munadhiran, Anda meneliti, melihat, membandingkan, munadhir, ya, dialog dengan diri sendiri, hadapkan, benturkan semuanya dengan ayat-ayat Allah, lihat dengan kenyataan. Dulu saya tadinya tidak ada, kemudian ada dengan seperti ini perkembangannya. Bagaimana misalkan, nah, kenapa nanti? Ini dilakukan dialog dengan diri sendiri sampai jelas iman nanti munaf dengan diri sendiri, atau tanyakan kepada yang alimnya supaya dia mendapatkan pencerahan. Dia semakin tahu bahwa apa yang diajarkan oleh para rasul itu tentang Allah itu adalah al-haq yang tidak ada keraguan padanya. Wa anna al-khaliq, wa anna khaliq hadzal alam, wa anna khaliq hadzal alam wa rabb as-samawati wal ard yata'ala wa yataqaddas wa yatanazzah an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu. Bahwa zat yang menciptakan alam ini bimbingan beliau, artinya membantu kita untuk nadhiran wa munadhiran, diarahkan kita. Kamu tahu bahwa zat yang menciptakan alam semesta ini, ya rabb samawati wal ard, penguasa, pemilik, pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta ini, langit dan bumi, ya ta'ala wa yataqaddas wa yata'anazzah, terlalu mulia, terlalu suci, terlalu bersih, sangat-sangat bersih untuk menyelisihi berita-berita yang diterangkan oleh para rasulnya. Tidak mungkin, ringkasnya, tidak mungkin Allah yani berbeda dengan keterangan para anbiya wa rusul. Nah, tidak mungkin berita yang disampaikan oleh para rasul tentang Allah itu berbeda dengan tentangnya ini, dengan keadaan Allah tersebut. Wa man nasabahu ila ghairi dzalik, maka siapa yang menisbahkan Allah kepada yang lain berlawanan dengan berita yang disampaikan oleh para rasul, ya, faqad syatamahu wa kadzdzabah, berarti dia telah mencela Allah, mencerca Allah, dan mendustakan Allah. Mencerca Allah ketika Allah, ketika berita yang disampaikan oleh para rasul itu tidak benar, berarti Allah salah kirim utusan. Nah, mendustakan Allah, enggak mungkin janji Allah benar. Wa ankara rububiyyatahu wa mulkahu, berarti dia mengingkari rububiyah Allah, kekuasaan Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada, mengingkari pula kerajaan, kekuasaan Allah. Iz, karena minal muhalil mumtani', sangat-sangat mustahil dan tidak mungkin. Inda kulli dzi fitratin salimah, bagi setiap orang yang memiliki fitrah yang bersih. An yakunal malikul haqqu ajizan au jahilan, tidak mungkin Allah yang maha raja, maha penguasa yang hak itu lemah atau jahil. La ya'lamu syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Wala yasma'u wala yubsir, tidak pula mendengar, tidak pula melihat. Wala yatakallam, tidak berbicara. Wala ya'muru wala yanha, tidak memerintah, tidak melarang. Wala yusibu wala yu'aqib, tidak memberi pahala, tidak mula menyiksa. Wala yu'izzu man yasha, tidak memuliakan siapa yang dia kehendaki. Wala yudhillu man yasha, tidak menghinakan siapa yang dia kehendaki. Wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha, tidak mengutus para rasulnya ke sudut-sudut seluruh penjuru kerajaannya. Wala ya'tani bi ahwali ra'iyatihi, tidak pula memperhatikan keadaan-keadaan rakyat, umat manusia yang jadi pimpinan, yang dipimpinnya, yang diaturnya, yang diciptakannya. Bal yatrukuhum sudan wa yukhallihim hamalan, bahkan membiarkan mereka sia-sia dan meninggalkan mereka begitu saja. Tidak mungkin. Allah yang hak, al-malikul hak, lemah. Allah yang maha penguasa, maha raja yang menciptakan alam semesta ini, tidak mungkin Allah itu jahil. Tidak tahu apa-apa tentang yang dibutuhkan oleh makhluknya. Apa yang seharusnya pantas buat mereka. Tidak mungkin Allah membiarkan makhluknya sia-sia. Setelah mereka mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pasangan dan seterusnya, lalu mereka tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak diberi pahala, tidak pula diberi hukuman. Wa hadha yaqdah fi mulki ahadi mulukil bashar wa la yaliqu bihi. Kalau ini dibandingkan, dikiaskan kepada manusia, itu merupakan kejelekan dan kecelaan buat raja yang seperti ini, dan tidak pantas dia seperti itu. Fa kaifa yajuzu nisbatul malikil haqqil mubin ilaihi, maka bagaimana mungkin boleh dinisbahkan yang seperti ini kepada Allah, raja yang hak. Nah, maharaja yang hak. Nah, kalau seorang penguasa di kalangan manusia saja tidak peduli dengan rakyatnya, tidak memberikan apresiasi apa yang diberi prestasi yang dilakukan oleh rakyatnya, bawahan-bawahannya, tidak ada kenaikan pangkat misalnya, kenaikan gaji, tunjangan, kemudahan fasilitas, ini kan tidak mungkin. Pada karena ini kalangan manusia tidak mungkin, apalagi kalau dinisbahkan pada Allah. Tidak mungkinlah Allah membiarkan makhluknya sia-sia. Mereka tidak diberi perintah, tidak diberi larangan, tidak ada pahala, tidak pula ada siksa. Lebih-lebih tidak apa? Tidak pantas. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mabda'i kaunihi nutfatan ila hini kamalihi wa siwahi tabayyana lahu anna man uniya bihi hadhil inayah wa naqalahu ila hadhil aqwal wa sarrafahu fi hadhil atwar la yaliqu bihi an yuhmilahu wa yatrukahu sudan ayastabul insanu ay yutraka sudan, padahal dia sudah diciptakan dalam keadaan bertingkat-tingkat, bertahap, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari setetes mani dia menjadi manusia yang utuh. Nah, kalau seorang manusia memperhatikan keadaannya mulai dari awal keberadaan dia di dunia ini sebagai nutfah sampai di waktu kesempurnaannya, ila hini kamalihi wastiwaihi, kedewasaannya, kematangannya. Nah, dulu sebagai nutfah, apa bisa kita? Allah beri perkembangan. Nah, ditakdirkan oleh Allah dia berkembang. Kan diperhatikan oleh Allah. Nah, kita tidak mampu untuk mencari rezeki sendiri, mencari makan sendiri. Allah beri kita makan dari satu jalur. Jalur plasenta istilahnya. Tarik pusat. Nah, itu jalur kita. Diperhatikan oleh Allah di dalam perut ibu kita. Nah, ya, putus dari satu jalur, diganti oleh Allah dengan dua jalur, air susu ibu. Nah, lepas dari air susu ibu, dia dapatkan dari kedua tangannya, kakinya. Banyak cara dia untuk mendapatkan makanan. Nah, mati kalau dia mukmin, rezeki dia datang dari 8 pintu. Pintu-pintu surga. Dari mana dia akan masuk dipersilahkan. Ini perhatian Allah kepada makhluknya seperti itu. Nah, mulai dari dia sebagai nutfah sampai dia matang dewasa, maka jelas bagi dia kalau dia perhatikan demikian, nah, bahwa zat yang memperhatikan dia dengan perhatian seperti itu, memindahkannya dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, tentu tidak layak untuk membiarkan dia begitu saja sia-sia. Sejak dari dia tidak ada diperhatikan oleh Allah apa yang seharusnya layak untuk dia, nah, diberikan oleh Allah apa yang pantas untuk dia, masa setelah dia dewasa, setelah dia jadi, dibiarkan Allah, kan tidak pantas. Nah, la ya'muruhu wa la yanha, tidak Allah beri perintah, tidak pula Allah larang. Wa la yu'arrifuhu bi huquqihi 'alaihi, tidak Allah perkenalkan kepada dia hak-hak Allah yang wajib untuk dia penuhi. Wa la yuthibuhu wa la yu'aqibuhu, tidak memberinya pahala, tidak menyiksanya. Walau ta'ammala al-'abdu haqqa ta'ammul, kalau kita memerhatikan dengan benar-benar memerhatikan, lakana kullu ma yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu ala tauhidi wan nubuwati wal ma'ad. Nah, kalau betul-betul kita perhatikan keadaan diri kita, bahkan nah, semua yang ada ini sampai pada tingkatan kita betul-betul yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan segala sesuatu ini sia-sia, maka apa saja yang kita lihat, apa yang tidak bisa kita lihat, itu adalah dalil bagi kita untuk menunjukkan, memastikan tauhidullah, nubuwah, dan adanya al-ma'ad, adanya hari yang dijanjikan. Pasti ada perhitungannya, pasti ada persidangannya. Wa anna al-Qur'ana kalam, dan dia akan yakin bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Wa qad dzakarna wajh al-istidlali bidzalika fi kitab iman al-Qur'an inda qawlihi fala uqsimu bima tubsirun wa ma la yubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Telah kami sebutkan segi pendalilan tentang hal ini untuk menunjukkan tauhid, nubuwah, dan ma'ad di dalam kitab kami Aimanul Quran fi Aqsamil Quran. At-Tijan fi Aqsamil Quran oleh beliau. Nah, terkait dengan firman Allah, la uqsimu bima tusirun surah al-haqqah. Wa dzakarna sarfan min dzalika inda qawlihi wa fi anfusikum afala tubsirun, dan kami sebutkan juga sebagiannya tentang hal itu, yakni untuk menunjukkan adanya nubuwah, adanya ma'ad, adanya tauhid. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu apakah kamu tidak memperhatikan. Nah, kata mereka apa, wa fi kulli syai' nab kaifa yajhadul ilah kaifa yu'tallahu wa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayat tadullu ala annahu wahid. Nah, bagaimana mungkin yu'tallah, kok bisa ilah itu didurhakai, wa fi kulli shay'in lahu ayat, atau annam au yajhaduhu al-jahid, atau ada orang yang menentang mengingkarinya, wa fi shay'in lahu ayat, padahal dalam segala sesuatu ada ayat, tanda kebesaran kekuasaannya, wahdaniyahnya, tadullu ala annahu wahid, menunjukkan bahwa dia adalah satu. Wa fi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nah, kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk, di sekeliling mereka, bahkan pada diri-diri mereka sendiri, itu ada tanda wahdaniyatullah, ada tanda nubuwah, ada tanda tentang ma'ad. Nah, dari mana asal kita? Nah, tidak ada, kemudian ada, kemudian bertahap berkembang seperti ini. Nah, ini di bawah. Qala wa annal insana dalilu nafsih. Jadi manusia itu adalah dalil untuk dirinya. Ala wujudi khaliqihi. Untuk mengenal bahwa, membuktikan bahwa adanya Rabbnya, penciptanya. Wa tauhidihi, dan menunjukkan pula tauhidullah, wasidati rusulihi dan benarnya rasul-rasul Allah, wa isbatu sifati kamalihi dan mengisbatkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Nah, faqad bana anna al-mudayyin maghrurun ala taqdirain. Oleh karena itu jelaslah, maka akhirnya jelaslah bahwa orang yang menyia-nyiakan perkara yang tertipu dengan ampunan Allah, tertipu oleh dunia, tertipu dengan luasnya rahmat Allah, tapi terus bermaksiat, tidak mau beramal, mereka tertipu dari dua sisi ini. Takdiru tasdiqihi wa yaqinihi, wa takdiru kastakdibihi wa syakkihi. Nah, dari sisi perkiraan dia mengakui benarnya, berarti kamu dibenturkan dengan kenyataan bahwa yang kamu berarti melakukan sesuatu yang sia-sia. Dari sisi tasdiqnya, apa yang kamu buktikan? Nah, apa yang kamu dustakan? Ya. Nah, segala sesuatu yang kamu ragukan itu kamu bisa cari buktinya di dalam diri kamu sendiri. Di alam semesta, bahwa zat yang Maha Pencipta ini tidak mungkin membiarkan kamu sia-sia. Nah, hatta dalam urusan rezeki. Pernah ya, saya sampaikan ceritakan. Nah, seorang yang baru masuk Islam. Nah, bertemu dengan sebagian salaf kita di sebuah pulau. Subhanallah. Dalam keadaan dia menyembah berhala, ketika dia diberi ya, zakat mu'annam, sebagai zakat lah, zakat untuk orang yang mu'allafatu quluhum. Nah, apa ini? Ini hakmu. Selama hidup saya, waktu saya musyrik, tidak kenal Allah, Allah tidak sia-siakan saya. Apakah setelah saya mengenal Allah, Allah akan sia-siakan saya? Begitu yakin? Yakinnya. Diceritakan seperti ini juga. Seorang yang dia itu bermaksiat selama hidupnya. Sampai akhirnya malu. Selama hidupnya dia bermaksiat, Masya Allah, Allah beri dia rezeki. Nah, apakah sekarang dia sudah bertaubat? Dia ragu dengan rezeki Allah. Nah, ya, pada diri kita itu semuanya ada bukti dan tanda tentang kekuasaan Allah, tentang nubuah dan hari yang dijanjikan. Qala kaifa yajtami'u. Ini pertanyaan masih ke pembahasannya. Kaifa yajtami'u al-yaqin bil ma'ad wa at-takhalluf 'anil amal? Pertanyaan. Ya. Artinya ini kita seperti ditampar, dipukul dengan pertanyaan seperti ini. Kaifa yajtami'u al-yaqin? Nah, kita semua kan percaya. Nah, kalau misalnya sampai pada tingkatan yakin dengan hari kemudian, dengan hari pembalasan, kenapa kita takhalluf 'anil amal? Kenapa amalan kita tidak ada buktinya? Gitu? Mana buktinya kita yakin akhirat itu ada? Mana yakin kita, bukti kita, keyakinan kita bahwa akhirat itu ada, bahwa nanti akan ada pembalasan, ada surga, ada neraka. Terus kita takhalluf 'anil amal. Tidak bersegera menyambut panggilan Allah untuk taat kepada Allah, Rasulnya. Kan aneh. Fa'in kulta, kaifa yajtami'u tasdiqul jazim. Ini makna dari keyakinan. Bagaimana mungkin bersatu antara pembenaran yang pasti, yakin seseorang, alladzi la syakka fi, yang tidak ada keraguan padanya, bil ma'ad wal jannah. Yakin kita kepada surga dan neraka, adanya pembalasan. Wannar wa yatakhallaful amal. Tetapi kenapa kok bisa amalan itu tertinggal? Enggak ada amalan kita. Sama-sama kita tidak pernah melihat surga dan neraka dengan para salafun as-salih. Kalau para sahabat ya sudah. Para sahabat mereka melihat Rasulullah SAW itu sudah luar biasa. Terutama mereka. Para tabi'in. Uwais al-Qarni. Yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Sampai dipuji oleh Rasulullah SAW. Ja'akum tabi'in khairut tabi'in min Qaran. Siapa yang bertemu dengan dia, nah, mintalah kepada dia supaya memintakan ampunan kepada Allah. Di zaman Umar bertemu Uwais al-Qarni yang doanya mustajab, nah, Abarrun Nas, ya, orang yang paling berbakti kepada ibunya. Dia pernah sakit belang sopa, penyakit kulit yang mungkin ya walaupun tidak seperti kusta tapi juga menjijikkan. Dia bernyanyi berkana baknya di baktinya kepada orang tua, kepada ibunya. Sebenarnya setelah penyataannya kepada Allah, itu meminta kepada Allah untuk disembuhkan dari sopak tersebut, sembuh. Tapi tidak sembuh semua. Dia tidak menginginkan sembuh semua. Kenapa? supaya dia terus selalu ingat. Nah, ini yang kita sering sulit. Dia minta disisakan kesembuhan itu sebesar dirham, sehingga dia selalu melihat masih ada sisanya. Selama ini dia punya penyakit itu disembuhkan oleh Allah, sekarang masih ada sisanya. Supaya apa? Dia ingat selalu bersyukur kepada Allah. Bertemu dia, Umar bin Khattab di dengan Naram. Dari mana kamu? Dari Qaran. Ada di sana seorang di antara kalian bernamanya Uwais. Ya. Keimanannya artinya dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat mukjizat. Tapi bisa diperhitungkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan keimanan yang luar biasa. Seperti itu juga antum ingat. Salah seorang di antara murid-murid Ibnu Mas'ud yang cacat. Rabi' bin Hasyim, ya. Yang sampai dia itu kata Ibnu Mas'ud, seandainya Rasulullah melihat kamu tentu sangat senang. Cacat. Tapi luar biasa ibadah dan tawaduknya, akhlaknya, bir walidainnya. Kalau kita lihat, kita bacanya di sirah mereka, sejarah mereka, betul-betul kita malu menyatakan diri sebagai orang-orang yang menisbahkan diri kepada mereka. Antusias mereka terhadap ilmu. Antusias mereka terhadap ilmu itu luar biasa. Contoh paling dekat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dengan keadaan beliau yang seperti itu melarat. Ya, kalau kita katakan melarat, masya Allah, tidak ada makanan itu, remah-remah roti, serpihan-serpihan roti itu dikumpulkan, kemudian, ditiup untuk hilangkan debunya, itu yang dikasih air untuk dimakan. Ini imam. Gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Daud, dan imam-imam yang sesudahnya. Mendunia ilmunya. Begitu antusiasnya mereka kepada. Apalagi dalam soal amal, apalagi dalam keadaan keyakinan. Ini kita sama-sama seperti mereka. Kita tidak pernah melihat surga dan neraka, tapi mereka mampu. Ya Rasulullah, kalau kami berada bersamamu ya Rasulullah, seakan-akan surga dan neraka di hadapan kami. Tapi kalau sudah bubar, lupa. Mereka yang berada bersama Rasulullah sampai mereka merasakan lupa itu kalau sudah di rumah. Di rumah bertemunya dengan anak istrinya sudah urusan yang lain. Tapi setiap bekas-bekas itu selalu ada pada mereka. Ini kelebihan mereka. Ketika mereka ditanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kamu pagi ini? Alhamdulillah. Seakan-akan dia mau melangkah itu diperhitungkan. Ini mau ke surga atau mau ke neraka. Setiap kali masuk pagi hari selalu berharap untuk mereka dapatkan bimbingan. Selamat. Baik. Qala. Ini pertanyaan buat kita. Kita yakin, kita percaya kepada adanya surga dan neraka. Kenapa kita tertinggal dari amalan? Amalan kita tidak ada untuk itu. Surga itu kan mahal. Tingkatan paling tinggi tentu tingkatan yang paling berat usaha untuk meraihnya. Sekarang yang paling ringan saja misalnya. Ada seorang yang mereka dia di masjid, ketika itu masih ada Umar bin Abdul Aziz atau yang di masa tabi'in, berdoa kepada Allah, "Allahumma zawijni bi hurin 'ain." Masya Allah, ya Allah, nikahkan aku dengan bidadari. Tapi dia berpangku tangan saja di dalam masjid saja doa, sampai dimarah, minta dipukul kepalanya atau di kamu siapkan maharnya untuk melamar hurun 'ain, di antaranya apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Insyaallah. kalau mereka itu para salafun salih sudah mulai muncul rasa malas untuk qiyamul lain, itu sudah dia siapkan liang lahat untuk mengingatkan. Nah, kamu sendirian nanti di dalam kuburan ini apa persiapan? Nah, baik. Itu mereka para tabi'in. Kalau para sahabat, jangan ditanya. Ya, mereka ada yang wudu itu satu kali waktu isya itu mereka pakai sampai subuh. Nah, wudunya satu kali mereka pakai sampai subuh. Lah ngapain? Qiyamul lail. Nah, kalau kita lihat lagi Rasulullah yang sudah diampuni Allah dosanya. Mata qaddama wa mata akhara. Itu sampai-sampai tawarra maka qadama. Bengkak-bengkak, pecah-pecah kaki beliau karena lamanya berdiri. Kita, subhanallah, untuk setengah jam saja rasanya berat. Nah, apalagi kalau misalnya menghabiskan sepertiga akhir malam atau dari tengah malam sampai itu subuh, alangkah beratnya. Itu jangankan yang sendirian, karena mungkin kurang semangat, padahal itu lebih ikhlas. Yang bareng-bareng pun juga. Apa? Tarawih. Ya, subhanallah. Nah, itu baru hal-hal yang lahiriah. Belum lagi yang misalnya hal-hal yang sifatnya batini. Bersihnya hati mereka, hubungan mereka dengan Allah, ikhlasnya mereka, ta'zim mereka kepada Allah, mahabbah mereka, khasyah mereka, itu luar biasa. Padahal sama dengan kita. Kalau dia kita lihat keadaan mereka sebelumnya, lebih parah dari kita. Nah, ada di antara mereka yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ya, ada di antara mereka yang merampas harta orang lain. Nah, ya, luar biasa senangnya dengan khamar, mabuk. Nah, berjudi, riba, zina, membunuh. Subhanallah. Itu yang mereka lakukan sebelum mereka masuk Islam. Mending mana? Tapi subhanallah, ternyata ketika mereka mendapatkan Islam, mendapatkan hidayah dari Allah, betul-betul mereka jadi akhirnya apa? Jadi teladan buat orang-orang yang datang belakangan. Nah, sekarang kita tanyakan pada kita, pantaskah? Barangkali kita pantas disebutkan oleh yang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Wa nahnu jami'an baina taqsir bali tafrit wal aman. Ini keadaan kita. Yang umumnya taqsir, kurang di dalam menjalankan taatan kepada Allah, dan ada tafrit serta rasa aman. Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Maha Pemaaf. Allah kan Maha Pemurah. Ya sudah. Tidak ada. Nah, ini yang harus kita. Nah, inilah kita artinya membaca hal-hal yang seperti ini. Nah, membuat kita terbangkit. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Nah, ya, mereka bisa, kenapa kita sih tidak? Ini subhanallah. Kalimat-kalimat seperti ini sudah ada salaf kita. Sering saja kita sebutkan dalam majelis ini. Suhail bin Amr misalnya. Hari ini kita dikalahkan oleh mereka. Besok kita desak mereka. Berjejal dengan mereka di dalam surga. Ini dibuktikan. Ini rujulah. Yang seperti ini rujulah. Nah, tidak mau kalah dalam urusan akhirat. Nah, dan betul-betul mereka perjuangkan. Betul-betul mereka tekad. Kita ingat bagaimana Abu Sufyan bin Harits radhiyallahu anhu. Apa yang kalian tangisi? Jangan tangisi aku. Sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah berbuat dosa. Sejak aku masuk Islam, belum pernah aku berbuat dosa ini. Padahal sebelum masuk Islam, bahkan masuk Islamnya paling akhir. Nah, dalam barisan tulaqa, orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah, yang Rasulullah katakan kepada mereka, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celahan buat kalian. Semoga Allah ampuni kalian. Subhanallah, tambah jatuh. Malu hati mereka. Nah, Abu Sufyan lebih-lebih. Ketika dia masuk Islam, datang kepada Rasulullah, dia puji Rasulullah, dipukul dadanya Rasulullah. Kamu yang lebih keras memusuhi aku. Lisannya yang ahlu fasoha. Nah, saudara sesusuan Rasulullah, saudara sepermainan, sebaya dengan Rasulullah. Dia pula yang paling menentang, bahkan ikut berakan menghalangi Rasulullah untuk berada di Mekah. Seakan-akan ingin mengusir Rasulullah. Subhanallah. Nah, tapi setelah dia masuk Islam, apa yang menjawab Nabi? Beliau katakan, jangan kalian tangisi aku. Setelah aku masuk Islam, belum pernah aku berbuat dosa. Belum pernah aku berbuat dosa. Ini salaf kita. Ini salaf kita. Kalau kita memang mau sebagai salaf. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah. Wa hal fi tibail bashariyati an ya'lam al-'abdu annahu matlubun ghadan ila bayna yaday ba'dil muluki liyu'aqibahu ashadda 'uqubatin. Aw yukrimahu an tamma akramatin wa yabitu sahiyan ghafilan la yatadhakkaru mawqifahu bayna yadayil malik. Wa la yasta'iddu lahu wa la ya'khudhu lahu ahwa'uhabatahu. Bayangkan coba. Sekarang saja misalnya, yang mendadak antum dalam keadaan seperti ini, anak panggil satu-satu. Kira-kira pikirannya apa antum? Apa yang antum bayangkan kalau misalnya sekarang ini anak panggil? Siap enggak? Mikir kan? Apa yang akan saya siap? Ini ada apa Ustaz manggil saya? Nah, atau besok janjian, besok kamu hadapi saya. Besok antum menghadapi saya. Ada apa Ustaz ini? Kok manggil saya, mengundang, menyuruh saya ke rumah? Ada apa? Nah, bertanya-tanya seperti itu. Ini kata beliau, fitibai basyariyah, dalam tabiat manusia. Bukankah dia tahu, menjadi seorang hamba itu tahu, ketika dia dituntut besok datang. Diundang oleh dia itu berdiri, itu berhadapan dengan sebagian raja. Nah, ini imma dia mendapatkan hukuman atau dia dimuliakan, lalu dia malam harinya tidur dalam keadaan sahian ghafilan, tidur nyenyak tidak memikirnya. Ini la yatadzakkaru mauqifahu baina yadayil malik wa la yasta'id, tidak mempersiapkan diri dan tidak merasa gentar dengan raja tersebut. Artinya, nah, subhanallah. Ya, orang kalau dia misalnya orang yang berakal, orang yang normal, hatta dia dapatkan misalnya apa namanya panggilan itu, panggilan yang menyenangkan, dipanggil presiden misalnya, ada apa ini? Selama ini, nah, itu kan bertanya dia. Kalau misalnya dia dapatkan apa, presiden mau memberikan surat penghargaan, dia akan mikir apa yang akan saya siapkan besok. Nah, pakaiannya apa, tata caranya bagaimana nanti dia, apa yang akan diucapkan, kan itu. Nah, apalagi kalau misalnya sebaliknya, besok kamu menghadap presiden misalnya, akan diberikan surat peringatan, dah lemas duluan, aku salah apa, aku selalu ini menyesal. Nah, nanti mau dibilang apa, minta uzur, alasan apa supaya bisa tidak kena marah, kan gitu. Nah, ini kata beliau rahimahullah. Nah, ya, kalau itu kepada manusia seperti itu, nah, bagaimana dengan kalau dia dipanggil nanti menghadap Allah? Dan kita semua pasti, dan itu sebuah kepastian. Nah, ini yang diingatkan oleh Fudail bin Iyad. Ketika ada orang yang bertanya tentang makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kamu tahu kamu milik Allah, kamu yakin bahwa besok kamu akan bertemu dengan Allah. Kalau kamu yakin besok bertemu dengan Allah, yakin bahwa kamu pasti berdiri di hadapan Allah. Kalau kamu yakin kamu berdiri di hadapan Allah, kamu pasti yakin. Kamu harus yakin bahwa kamu akan ditanya oleh Allah. Maka siapkan jawabannya. Subhanallah. Gemetaran mestinya kita. Ya, bahwa kalau kamu yakin bahwa kamu akan kembali kepada Allah, kamu harus yakin bahwa kamu akan ditanya oleh Allah. Maka siapkan jawab. Orang itu bertanya, lalu man hilah, apa jalan keluarnya wahai imam? Aslih ma baqi, perbaiki apa yang tersisa. Sisa umur. Setelah kita dapatkan peringatan-peringatan ini, pelajaran-pelajaran ini, tinggal kita memperbaiki diri. Itu yang kita harapkan. Siapa yang menjamin bahwa kita akan termasuk orang-orang yang siapa yang menjamin kita masuk dalam man yasha di sini? Masyiatullah, bahwa kita diampuni oleh Allah. Allah menyatakan yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Siapa yang menjamin kita masuk dalam rahmat Allah? Nah. Qila hadza la amrullahi su'alun sahih waridun ala aktsari hadzal khalq. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang benar, pertanyaan yang jitu, yang datang kepada mayoritas manusia. Fajtima'u hadainil amrain min ajambil asya' wa hadzal takhalluf lahu iddatu asbab. Terkumpulnya dua hal ini, ada keyakinan kepada, percaya ada akhirat tapi tidak beramal, itu betul-betul mah enam. Aneh tapi nyata. Takhalluf tersebut, tertinggalnya amalan, tidak adanya amal, itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya dha'ful ilmi, lemahnya ilmu. Dan ini keadaan kita. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan kelemahan. Tapi ini bukan alasan. Allah menciptakan kita juga dalam keadaan zaluman jahula. Itu bukan alasan. Kenapa? Sudah diberikan oleh Allah perangkat. Untuk apa? Nah, untuk kita memilih dan memilah, berusaha. Kemudian nuqsanul yakin, kurangnya keyakinan kita. Ada keyakinan tapi kurang. Jauh mungkin di bawah standar yang mestinya. Kalau betul-betul yakin, seperti apa? Ilmu itu juga lemah. Nah, ilmu itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Para sahabat walaupun mereka tidak melihat surga dan neraka di hadapan mereka, tapi mereka betul-betul hakul yakin. Berita-berita yang disebutkan oleh Allah itu sebetulnya bagi orang yang beriman, seperti yang dikatakan oleh Allah, inna hadza lahu hakul yakin. Bagi orang yang beriman itu betul-betul mestinya betul-betul hakul yakin. Walaupun belum mereka lihat wujudnya neraka dan surga tersebut, belum melihat mereka melihat wajah Allah, tapi mereka yakin, hakul yakin bahwa berita ini pasti dan benar. Nah, tapi keadaan kita seperti ini. Gimana? Mungkin kita sudah pasrah dengan keadaan kita. Sementara kalau kita lihat para sahabat, mereka tidak diam, tidak pasrah dengan keadaan mereka. Walaupun mereka termasuk orang-orang yang datang mereka kepada Rasulullah, minta syarat kepada Rasulullah. Nah, ya Rasulullah, dengan syarat engkau mintakan ampunan untukku dari yang telah lalu. Ini yang mereka buat ketika mereka berbaiat di hadapan Rasulullah SAW, menyatakan diri masuk Islam. Nah, kemudian banyak di antara mereka baru mereka masuk Islam, mereka sudah memiliki keyakinan yang luar biasa tentang Allah. Nah, qala wa man dhanna annal ilma la yatafawat fa qawluhu min asdil aqwal wa afdaliha. Maka siapa yang menyatakan, yang mengira bahwa ilmu tentang ini semua itu tidak bertingkat-tingkat, tidak ada perbedaan, berarti ucapannya adalah serusak-rusak pernyataan dan sebatil-batil pendapat. Nah, keyakinan kita dengan ilmu yang ada pada kita beda dengan ilmu beliau rahimahullah. Beda lagi dengan ilmunya para sahabat jauh. Nah, wa qad sara Ibrahimul Khalil rabbahu an yuriyahu ihya al-mauta ayanan ba'da ilmihi bi qudrati rabbi ala dhalik. Liyazdada tumaninatan wa yasira al-ma'lumu ghaiban syahadatan. Nah, Nabi Ibrahim sendiri Al-Khalil pernah meminta kepada Rabbnya untuk memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan satu jiwa yang telah mati. Iyanan, dengan mata kepalanya. Ba'da ilmihi, padahal beliau sudah tahu tentang kekuasaan Allah, mampu untuk menghidupkan yang mati. Bukan beliau tidak tahu. Tapi apa? Beliau minta itu liyazdada tumaninatan, liyatma'inna qalbi wa yasira al-ma'lumu ghaiban syahadatan. Supaya maklumat beliau yang tadinya itu sekedar maklumat dalam benak, tapi ini menjadinya sesuatu yang konkret, yang nyata. Bukan karena beliau ragu. Wa qad rawa Ahmad fi musnadihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisal khabar kal muayyana. Tidak sama berita dengan melihat sendiri. Tidak sama, jelas tidak sama. Para sahabat menjadikan berita-berita yang datang kepada mereka dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kal muayyana. Ini kemampuan mereka. Ini yang membuat mereka betul-betul mampu untuk memikul tahammul masyaqqah. Nah, fa idza jitama'a ila dha'fil ilmi adam istihdharihi, maka apabila terkumpul, bergabung lemahnya ilmu dengan ketidakmampuan untuk istihdhar, tidak keluar. Au ghaibatuhu anil qalbi, atau hilang dari hati. Maklumatnya banyak, hafalannya banyak. Kadang-kadang kan bisa tidak istihdhar. Cuma aja artinya mungkin terlalu banyak, bisa seperti itu. Nah, ini sekarang lemah ilmunya. Ilmunya serba kurang. Kemudian apa? Tidak mampu istihdhar. Tidak mampu untuk terus selalu diingat oleh dia. Au ghaibatuhu anil talab, anil qalbi, atau hilang ilmu itu dari hatinya. Fi katsirin min awqatihi, dalam banyak waktunya. Au aktsariha, atau yang mayoritas 24 jam. Yang dia lalui sehari semalam. Seberapa jam yang dia ingat Allah? Seberapa jam yang dia betul-betul menyadari bahwa Allah menyertai dia? Nah, lishtighalihi bima yudaddu, karena disibukkannya dia dengan hal-hal yang jadilah lawannya, lawan dari ilmu tersebut, kejahilan, urusan dunia. Wan dhamma ila dhalika taqadi at-taba, tambah lagi apa? Tuntutan naluri. Wa ghalabatil hawa, dorongan-dorongan selera, hawa nafsu. Wasila'us syahwah, berkuasanya syahwat. Wataswilin nafsu, bujukan-bujukan nafsu, jiwa. Waghururus syaitan, tipuan-tipuan syaitan. Wasibta'ul wa'd, lambatnya janji yang Allah janjikan. Sesuatu yang Allah janjikan. Menganggaplah lambat. Aduh, sama sekali. Kalau memang seperti ini, kenapa kok tidak dapatkan entah terkabulnya doa, hasil dari ibadah yang dia peroleh, atau ilmu yang usaha yang dia. Watulul amal, panjang angan-angannya. Warafdatul ghaflah, yani lelapnya kelalaian. Wahubbul ajilah, cinta kepada dunia, kepada yang segera. Waruhasut ta'wil, rukhsah-rukhsah ta'wil, artinya punya alasan untuk enggak mau disalahkan. Nah, ini kan maksudnya seperti ini. Maksudnya bukan itu, maksudnya ini. Nah, ada rukhsah-rukhsah ta'wil, wa ilful awa'id, dan lekatnya kebiasaan-kebiasaan, sulit untuk dihilangi. Fa hunaka la yumsikul imana illa alladhi yumsiku samawati. Nah, kalau kondisi kita seperti ini, kalau masih ada iman, maka tidak ada yang membuatnya lekat di dalam hati kecuali zat yang menahan langit dan bumi, antazula, untuk tidak hilang. Artinya bersyukur juga kita. Kalaupun sudah keadaan seperti ini, dorongan hawa nafsu, sudahlah lemah ilmu, tapi masih bisa ingat bahwa kita punya Allah. Salatnya bolong-bolong barangkali. Ya. Kalaupun masih ada iman, berarti yang menahan iman itu di hati kita bukan, tapi Allah yang masih sayang kepada kita. Zat yang menahan langit dan bumi untuk tidak hilang, itu masih membiarkan iman itu menempel di hatiku. Wa bihadza sabab, nah karena hal-hal seperti inilah, sebab-sebab inilah, yatafawatun nasu fil imani wal amal, manusia pun berbeda-beda pula tingkatannya dalam ilmu dan amal, dalam iman dan amalan mereka. Hatta yantahiya ila adna mithqali dzarratin fil qalb, sampai pada tingkatan yang paling rendah dari sebesar biji zarrah di dalam hati. Qala wa jama'u hadhihi al-asbab, simpulan dari sebab-sebab itu semua, yarji kembali kepada ila dhafil basirah was sabr, lemahnya kesabaran, lemahnya basirah, lemahnya ilmu, lemahnya keyakinan, lemahnya ilmu, lemahnya keyakinan. Walihada madahallahu subhanahu ahla sabri wal yakin. Karena itulah Allah puji orang-orang yang memiliki kesabaran dan keyakinan. Waja'alahum a'immatan fiddin. Allah jadikan pula mereka sebagai imam-imam di dalam agama. Karena mereka punya kesabaran. Sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk jauh dari maksiat. Sabar untuk merasakan cobaan-cobaan Allah. Dan yakin dengan janji Allah. Yakin adanya ma'ad. Nah. Yakin dengan ancaman-ancaman Allah untuk orang-orang yang durhaka pada Allah. Makanya kata Ibn Taymiyyah rahimahullah Syekhul Islam, bisabri wal yakin tunalu al imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan diperoleh keimaman di dalam agama. Sedikit sabarnya di dalam agama, dalam menghadapi dalam hidupnya, sedikit pula keyakinannya, bagaimana mungkin? Allah sudah janjikan doa Nabi Ibrahim. Nah, ya, ketika Allah menyatakan nam wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati. Qala, Allah berkata, la yanalu ahdi adh-dhalimin. Kesepakatan, ketetapanku tidak akan mengenai orang-orang zalim. Nah, itu tidak akan jadi orang yang jadi imam, orang-orang yang zalim linafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya. Ya. La yanalu ahdi adh-dhalimin. Nah. Maka apalagi kalau kita membaca Al-Qur'an masih ada kezaliman-kezaliman dalam diri kita, subhanallah. Betul-betul membuat kita mestinya bersegera minta ampun pada Allah. Allah berfirman dalam ayat ini, faqala ta'ala minhum a'immatan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bersabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar untuk menundukkan dirinya taat kepada Allah, sabar untuk menundukkan dirinya jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah, sabar untuk menundukkan dirinya untuk sabar menghadapi cobaan-cobaan Allah, dan mereka senantiasa yakin dengan ayat-ayat kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Selalu yakin. Nah, ini yang yakin. Nah, para talabah lebih-lebih, ya, imam itu bukan sekedar imam salat di kampung ataupun di rumah ataupun di masjid ataupun di ma'at. Nah, imam itu adalah orang-orang yang imam fiddin. Bisabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Walaupun Anda bukan imam masjid, bukan imam, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, sayyidut tabi'in, itu 40 tahun beliau berada di Masjid Nabawi, tidak pernah salat itu menghadap tengkuk orang. Artinya apa? Tidak pernah berada di saf kedua, selalu di saf terdepan. Beliau tidak imam, bukan imam Masjid Nabawi, karena imam Masjid Nabawi itu ditunjuk oleh Amir Mukminin. Tapi beliau imam kaum muslimin sampai sekarang. Kenapa? Bisabri wal yakin. Itu tadi. Banyak mereka para a'immah, bukan imam masjid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, imam fiddin. Beliau bukan ahli khutbah. Bukan beliau imam, bukan pula imam masjid. Syekhul Islam. Ini bukan imam jadi pembina yang dimaksud dengan al-imam. Bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Imam dia ini sekadar imam salat. Imam dalam jadi teladan. Jadi khutbah. Wallahu a'lam. Ini mudah-mudahan bermanfaat.